بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita telah selesai dari pembahasan kitab Ar-Raka'izul Ashr, 10 pilar dalam meraih ilmu. Dan pada malam hari ini kita akan mendulang faedah dari kitab Minhajul Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Mukhtasar Minhajul Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita akan baca salah satu pasal dari kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun fi afatil ilmi wa bayani ulama'is su wa ulama'il akhirah. Pasal tentang bahaya-bahaya ilmu dan penjelasan tentang ulama as-su, ulama yang jelek, yang jahat, dan ulama akhirat. Siapa dan bagaimana ciri-ciri ulama su dan bagaimana ciri-ciri ulama akhirat akan disebutkan di sini. Kemudian beliau mengatakan ulama us-su humul ladzina qasduhum minal ilmi at-tana'um bid-dunya wat-tawassul ilal manzilati 'inda ahliha. Kata beliau, ulama su itu mereka adalah orang-orang yang menggunakan ilmunya untuk tujuan mendapatkan kenikmatan dunia, dan dengan tujuan untuk meraih kedudukan di tengah-tengah penduduk dunia. Nah, ini ciri dari ulama su, ulama yang jelek, di mana mereka menggunakan ilmunya untuk tujuan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia. Kemudian beliau membawakan dalilnya. Wa qad rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah 'azza wa jal لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Barang siapa yang mempelajari ilmu, menuntut ilmu yang seharusnya dilakukan ikhlas untuk wajah Allah, tetapi dia menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan bagian kecil dari dunia ini, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Dia tidak akan dapat mencium wanginya surga pada hari kiamat nanti. Ini ancaman keras bagi orang yang menuntut ilmu, akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Tujuan dari menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan bagian kecil dari dunia ini. Imma itu harta, ya. Imma itu tujuannya supaya mudah mendapatkan wanita, ya. Imma tujuannya supaya diorangkan, ya. Supaya mendapatkan kedudukan, ya. Supaya dimulia-muliakan, diagung-agungkan, ya. Nah, maka orang seperti ini di hari kiamat nanti lam yajid arfal jannah, tidak akan bisa mencium baunya surga. Padahal pada hari kiamat baunya surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian, dari jarak yang sangat jauh. Maka yang wajib bagi para thullabul ilm, para penuntut ilmu, dalam menuntut ilmu hendaknya ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Tidak ada tendensi-tendensi. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tujuan-tujuan ingin mendapatkan nilai-nilai dunia. Baik itu harta atau kedudukan dan lain sebagainya. Ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jal, ya. Sama saja nanti orang akan memuliakan dia atau tidak, nanti dia akan mendapatkan keuntungan dunia ataupun tidak, ya. Tidak berpengaruh bagi dia, karena dia dalam menuntut ilmu ikhlas karena Allah Azza wa Jal, bukan ingin mendapatkan nilai-nilai duniawi tadi. Wa fi hadithin akhar, dan dalam hadis yang lain, annahu qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha aw yusrifa bihi wujuhan nas ilaihi fahuwa finnar. Ini ancamannya lebih berat lagi. Kalau tadi ancamannya tidak dapat mencium wanginya surga, kalau ini ancamannya masuk ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbangga dan menentang ulama, bangga diri dan menentang ulama, melawan ulama, au yumariya bihi sufaha, atau tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh, au yusrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau tujuannya untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya supaya orang-orang condong kepadanya. Fahuwa finnar, maka orang seperti ini finnar, di dalam neraka. Yang demikian karena menuntut ilmu itu harus ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Kalau tujuannya adalah tujuan-tujuan tadi yang disebutkan dalam hadis ini, maka dia terancam dengan an-nar, siksa neraka, wal-iyadzu billah. Hadis ini juga memperingatkan kita agar kita ikhlas dalam talabul ilmi. Benar-benar ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Dan ini harus terus diupayakan, diusahakan. Nah, para ulama saja sebagian mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku daripada memperbaiki niat, mengobati niat. Sekelas ulama mengatakan demikian, apalagi kita yang lemah iman dan sedikit ilmu. Tentu harus lebih kuat dalam berjuang, dalam berusaha untuk meluruskan niat. Hati-hati dengan niat ini. Karena ancamannya tadi, an-nar. Kalau tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jal dalam talabul ilmi, ancamannya adalah an-nar. Ancamannya adalah tidak bisa mencium bau wanginya surga. Al-hadith, hadis tadi rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh al-imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Wa fi dhalika ahadithu kathiratun, dan dalam permasalahan ini ada banyak hadis tentang hal ini. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, ashaddu an-nasi nadamatan 'indal maut 'alimun mufarrid. Orang yang paling besar penyesalannya ketika mati adalah alimun mufarrid, seorang alim yang melampaui batas, seorang yang berilmu, seorang yang alim yang melampaui batas. Ini orang yang paling berat penyesalannya ketika mati. Kemudian kata beliau, wa'lam annal ma'khudha 'alal 'alimi an yaquma bil awamiri wan nawahi. Ketahuilah bahwa yang dituntut dari seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu adalah hendaknya dia menegakkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menyuruh manusia untuk berbuat baik dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini yang dituntut dari seorang alim, menegakkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Yani melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yani perintah-perintah Allah dan Rasulnya, serta larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Walaysa alaihi an yakuna zahidan. Seorang alim tidak harus, tidak mesti dia harus seorang yang zuhud. Wala mu'ridun 'anil mubahat, dan tidak harus dia orang yang berpaling dari hal-hal dunia yang mubah. Illa annahu yambaghi lahu an yataqallala minad dunya mahma istata'a. Akan tetapi seyogianya seorang alim itu dia yataqallal minad dunya, mengambil sedikit mungkin dari dunia ini. Mengambil sedikit mungkin dari dunia ini. Mahmastato'a, semampu dia. Ini yang seyogianya. Kenapa? Li'annahu laisa kullu jismin yakbalu ta'allul fa'innan nasa yatafawatun. Nah, seorang alim dia tidak harus zuhud, tidak harus menjadi sosok yang zuhud atau berpaling dari perkara-perkara yang mubah, ya. Akan tetapi seyogianya dia mengambil sedikit mungkin dari dunia ini semampu dia. Artinya masih ada dari bagian dunia yang dia ambil, ya, untuk kebutuhannya. Itu pun mastata'a, semampu dia. Li'annahu laisa kullu jismin yakbalu ta'allul. Ya, demikian karena tidak setiap jasad itu bisa bersikap sabar, ya, dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi kekurangan, ya. Tidak semua orang, tidak semua jasad itu bisa sabar dalam keadaan yang kekurangan. Fa'inan nas yatafawatun, dan manusia itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda dan bertingkat-tingkat dalam hal ini. Namun yang seyogianya bagi seorang alim dia, ya, naam, dalam perkara dunia, ya, mengambil sesedikit mungkin, ya, semampu dia, agar supaya dia tidak tersibukkan dengan dunia, ya, agar dia lebih condong kepada akhirat dan lebih bersungguh-sungguh dalam mengejar akhirat, ya. Waruya anna Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala kana hasanal mut'im. Dan telah diriwayatkan bahwasannya Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau adalah orang yang baik dalam memberi makanan, ya. Orang yang sangat baik dalam memberikan makanan. Yani beliau memperhatikan makanan. Wa kana yaqul, dan beliau berkata, inna dabata idza lam yuhsan ilaiha fil alafi lam ta'mal. Hewan itu kalau tidak diperlakukan dengan baik dalam hal makanan, ya, dia tidak mau bekerja. Ya. Nah, kalau kerjanya hewan ini berat tapi hanya dikasih makan makanan yang murah, tidak bergizi, ya, maka hewan tersebut bisa saja enggan untuk bekerja, ya, karena mungkin makanan tersebut tidak menghasilkan tenaga yang banyak, ya. Nah, maka apalagi manusia. Nah, ketika seseorang butuh untuk mendapatkan tenaga untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal, butuh kecerdasan, ya, untuk memahami ilmu, ya, butuh untuk menguatkan hafalan, ya, dan seterusnya. Nah, maka demikian pula penting untuk memperhatikan makanannya. Makan makanan yang bergizi, ya, yang bisa bermanfaat bagi tubuh, sehingga tubuhnya akan menjadi sehat, kuat, ya, bisa menjalankan ibadah dengan baik, bisa memahami pelajaran-pelajaran dengan baik, ya, bisa menghafal dengan baik, ya, dan menjaga hafalan dengan baik. Nah, kemudian wa kana al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yasbiru min khushunatil aish ala amrin azimin wattiba' yattatafawat wattiba' tatafawat. Dahulu al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau bersabar dari kesulitan dan kesempitan hidup, ya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk yang menjadi teladan dalam hal kesabaran dalam menjalani kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit. Di masa-masa beliau menuntut ilmu, ya, beliau banyak kekurangan, tetapi beliau selalu bersabar, ya. Beliau sabar dalam talabul ilmi, sabar dalam bermajlis dengan para ulama, mendatangi para ulama di berbagai negara. Bahkan beliau sampai pernah mengelilingi dunia 2 kali, ya. Sehingga terkumpullah kumpulan hadis Musnad Ahmad, ya. Setelah berkeliling dunia 2 kali, ya. Beliau juga bersabar ketika beliau, ya, di penjara, ya. Nah, ketika terjadi fitnah khalqul Quran, ya, beliau bersabar, tidak serta merta memberontak kepada pemerintah atau penguasa saat itu, tidak, ya. Beliau bersabar dengan keadaan tersebut, ya. Beliau bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Demikianlah cermin kehidupan para ulama. Para ulama yang lain juga demikian. Mereka orang-orang yang sabar dalam menjalani kesulitan hidup, kesusahan hidup. Nah, sehingga kebanyakan mereka fuqara, masakin, fakir, miskin. Karena usia mereka, waktu mereka, ya, dihibahkan untuk ilmu, disibukkan untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Wattiba tatafawat. Kemudian kata penulis, wattiba dan tabiat manusia itu atau tabiat jiwa itu tatafawat, berbeda-beda. Dan kemudian Syekh penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa sifat-sifat ulama akhirat. Wa min sifati ulama'il akhirah, dan di antara sifat-sifat ulama akhirat, an ya'lamu anna dunya haqiratun. Mereka tahu bahwa dunia itu sangatlah hina. Wa annal akhirata syarifah, dan bahwasanya akhirat itu sangatlah mulia. Ya. Seorang alim, dia mengetahui yang ini, ya, mengetahui hal ini, yaitu bahwasanya dunia itu hina dan akhirat itu mulia. Wa annahuma qaddartaini, dan bahwasanya keduanya itu seperti dua orang yang saling bersaing. Dunia dan akhirat itu seperti dua orang yang bersaing. Fahum yu'atsiruna al-akhirah. Dan mereka para ulama akhirat lebih mendahulukan akhirat. Sehingga para ulama akhirat, ulama rabbani, mereka tidak tertipu dengan kemewahan dan gemerlapnya dunia ini. Karena mereka orang-orang yang lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Wala tukhalifu af'aluhum aqwalahum. Sifat berikutnya dari sifat ulama akhirat adalah bahwasannya perbuatan mereka tidak menyelisihi ucapan mereka. Sehingga sesuai antara perbuatan dan ucapan. Tidak bertolak belakang. Ini ciri ulama akhirat. Kalau ulama dunia bertolak belakang, atau ulama su, ya, ulama su, ulama jelek itu bertolak belakang antara ucapannya dengan perbuatannya. Ulama su, ya, mereka menganggap dunia ini mulia, bukan hina, ya. Sehingga mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia ini. Menggunakan ilmunya untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia. Wa yakunu mailuhum ilal ilmin nafi'i fil akhirah. Wa yajtanibunal uluma allati yaqillu naf'uha itharan lima ya'zumu naf'uh. Dan di antara ciri ulama akhirat adalah bahwa kecondongan mereka adalah kepada ilmu yang bermanfaat di akhirat. Kecondongan mereka ini adalah kepada ilmu yang bermanfaat di akhirat. Sehingga kesibukan mereka adalah kesibukan dalam mempelajari dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat di akhirat. Wa yajtanibunal uluma allati yaqillu naf'uha. Dan mereka menjauh, menghindar dari ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat. Atau yang sedikit manfaatnya. Ada manfaatnya tapi sedikit. Maka ditinggalkan. Karena lebih menyongsong, lebih condong kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat di akhirat. Yang manfaatnya lebih besar. Sehingga mereka menjauhi ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat atau yang sedikit manfaatnya. Karena mereka itharon lima ya'dhumu naf'uh, lebih mengutamakan yang lebih besar manfaatnya, yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat di akhirat. Kama rawa an Syaqiq al-Balkhi, sebagaimana diriwayatkan atau kama ruya dari Syaqiq al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, annahu qala li Hatim al-Asam. Syaqiq al-Balkhi rahimahullahu ta'ala berkata kepada muridnya yang bernama al-Imam Hatim al-Asam, qad sahibtani muddatan famadha ta'allamta. Kata Syaqiq al-Balkhi kepada Hatim al-Asam, muridnya, engkau telah menemaniku atau engkau telah bersamaku, yakni belajar kepadaku, muddatan, dalam waktu yang lama. Famadha ta'allamt, apa yang telah kamu pelajari? Apa yang sudah kamu dapat? Qala samaniyata masail. Aku telah mendapati 8 permasalahan. 8 poin penting. Amal ula, adapun poin pertama, fa inni nadhartu ilal khalq fa idza kullu syakhsin lahu mahbub. Aku melihat kepada manusia, kepada makhluk, dan ternyata setiap orang itu memiliki kekasih. Fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubu. Namun apabila seseorang ini sudah masuk kuburan, ya, sudah mati dikubur, maka kekasihnya akan meninggalkannya. Faja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i. Maka aku menjadikan kekasihku itu adalah kebaikan-kebaikanku. Yani aku menjadikan kebaikan-kebaikan sebagai kekasihku. Litakuna fil qabri ma'i, agar supaya dia tetap bersamaku di dalam kuburan. Nah, subhanallah. Ya. Beliau menjadikan kebaikan-kebaikannya sebagai kekasihnya, sehingga kebaikan-kebaikan beliau betul-betul dijaga seperti menjaga seorang kekasih. Ya. Dan ketika kekasihnya adalah kebaikan-kebaikannya, ya, maka dia akan menjadi teman nanti di dalam kuburnya. Ya. Dia tidak akan meninggalkannya ketika dia meninggal dunia. Ya. Ini poin pertama. Wa amma tsaniyah, adapun poin kedua, fa inni nadhartu ila qaulillahi ta'ala wanahan nafsa anil hawa. Aku merenungi firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nazi'at, wanahan nafsa anil hawa, dan dia menahan dirinya dari ajakan hawa nafsu. Wa ajhadtuha fi daf'il hawa. Maka aku pun berusaha keras, ya, untuk menjauhi hawa nafsu, ya, untuk menahan diri dari hawa nafsu. Hatta staqarrat ala ta'atillahi ta'ala, hingga jiwa ini tenang di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma thaniyah, adapun wa amma thalithah, adapun poin yang ketiga, fa inni ra'aitu kullaman ma'ahu syai'un lahu qimatun indahu yahfadhu. Aku melihat setiap orang yang memiliki barang yang berharga, sesuatu yang berharga, maka dia akan menjaga barang tersebut atau miliknya tersebut, ya, karena berharga. Tsumma nadhartu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku merenungi firman Allah Ta'ala, wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kalian itu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla itu kekal abadi. Fa kullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun, maka setiap aku mendapatkan sesuatu yang berharga, wajjahtuhu ilaihi liyabqa li indah, maka aku persembahkan untuk Allah agar supaya sesuatu tersebut tetap menjadi milikku di sisi Allah. Nah, maka ketika memiliki sesuatu yang berharga, ya, jaga sesuatu yang berharga tersebut. Nah, supaya kekal tetap bersamanya. Bagaimana? Dengan cara mempersembahkan sesuatu yang berharga tersebut untuk Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, dan tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Ya. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, harta kita, ya, nah, maka gunakan ya, untuk membeli hewan kurban, kemudian persembahkan untuk Allah Azza wa Jal. Ya. Wa amar rabi'ah, adapun yang keempat, fa inni ra'aitun nasa yarji'una ilal mali wal hasabi wasyarafi. Aku melihat manusia itu kembalinya kepada harta dan kedudukan dan kemuliaan. Yani mereka sangat berambisi untuk mendapatkan harta, kedudukan dan kemuliaan. Ya. Kata beliau, aku melihat manusia seperti ini. Ya. Kebanyakan mereka berambisi untuk mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, kemuliaan. Walaysat bisyai, padahal itu semua tidak ada nilainya. Fanadhartu fi qaulillahi ta'ala, kemudian aku merenungi firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Fa'amiltu fit taqwa, maka aku pun beramal dalam ketakwaan, li'akuna indahu kariman, supaya aku menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Naam. Manusia ya melihat kemuliaan itu dengan harta ya. Orang yang banyak hartanya itu yang mulia. Juga melihat dengan kedudukan, orang yang kedudukannya tinggi itu yang mulia ya. Jabatan dan seterusnya. Nah, padahal itu sama sekali tidak ada nilainya. Rendah nilainya ya. Yang demikian karena orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal ya, bukan orang yang banyak hartanya, tinggi kedudukannya tadi, bukan, tetapi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Azza wa Jal. Wa amal khamisah, adapun yang kelima, poin kelima, fa inni ra'aitun nasa yatahasadun, aku melihat manusia itu saling hasad, saling iri antara satu dan yang lainnya. Fa nadartu fi qawlihi ta'ala, kemudian aku merenungi firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami telah membagi rizki mereka di antara mereka. Yani Allah telah membagi dan menentukan rizki manusia. Maka kata beliau, setelah aku merenungi ayat ini, fataraktul hasad, maka aku pun meninggalkan hasad, meninggalkan sifat iri atau hasad. Ya demikian karena Allah telah menentukan tadi, Allah yang membagi-bagi rizki kepada manusia. Wasadisa, dan yang keenam, ra'aituhum yata'adun, aku melihat manusia itu saling memusuhi, saling bermusuhan. Fanadartu fi qaulillahi ta'ala, kemudian aku merenungi firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sebenarnya bagi kalian. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang sebenarnya. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Setelah mendengar atau merenungi ayat ini, fataraktu adawatahum, aku pun meninggalkan permusuhan kepada manusia. Wattakhadtu syaitana wahdahu aduwa, dan aku menjadikan syaitan sebagai musuh satu-satunya. Wasabi'ah, dan poin yang ketujuh, ra'aituhum yudhilluna anfusahum fi talabir rizq, aku melihat orang-orang itu menghinakan diri untuk mencari rizki. untuk mengais rizki, mendapatkan uang, ya. Aku melihat mereka sampai menghinakan diri, ya. Fa nadartu fi qoulihi ta'ala, dan aku merenungi firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan, satu hewan melata pun di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Ya. Maka setelah merenungi ayat ini bahwasannya tidak ada hewan melata pun kecuali Allah yang menanggung rizkinya, fashtagaltu bimalahu alayya, aku pun menyibukkan diri untuk memenuhi hak Allah yang wajib untuk aku kerjakan, wa taraktu ma li indahu, dan aku meninggalkan hakku di sisi Allah. Nah, jadi tidak sampai mencari dunia itu, mencari rezeki itu sampai menghinakan diri. Apalagi sampai masuk ke dalam daerah larangan Allah. Ya. Ketika seseorang dia meyakini bahwa Allah yang menanggung rizkinya, ya, maka dia tidak akan menghinakan diri dalam mencari rizki. Ya. Dia akan tetap menjaga perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Bahkan dia akan menyibukkan diri untuk memenuhi hak Allah. Ya. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Dan yang terakhir, wasaminah, yang kedelapan, ra'aituhum mutawakkilina 'ala tijaratihim wa sana'ihim wa sihhati abdanihim fatawakkaltu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Aku melihat manusia itu bergantung kepada perdagangan mereka, perindustrian mereka, dan kesehatan badan mereka. Aku melihat manusia sangat bergantung pada ini. Perdagangan, perindustrian, dan kesehatan badan mereka. Maka aku pun bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka aku pun bergantung dan bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, taib, ini 8 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Masih ada beberapa paragraf ya dalam pasal ini. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu